Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil huda wa man ihtafa atharahu ila yaumiddin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الإخوة رحمنا الله وإياكم kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bisa melanjutkan pelajaran kita di Mukhtasar Minhajul Qasidin. Dan kita masih akan bahas sisa daripada bahasan kita pada adab makan, ya, terutama pada makan bersama. Dan insyaAllah kita masuk pada pasal berikutnya tentang adab ad-diyafah. Fi adabi ad-diyafah, yaitu adab bertamu, ya, atau memberi makan kepada tamu, ya. Baik, kita bacakan tulisan mu'alif rahimahullah ta'ala. Qala al-mu'alif rahimahullah ta'ala, faslun wa min adabi ad-diyafati ayak sudah bidawatihi al atqiya dun al fusaq. Dan dari adab-adab mengundang orang untuk makan bertamu ke rumahnya, hendaklah dia mengundang orang-orang yang bertakwa, bukan orang-orang yang fasik. Jadi yang diundang dalam makan ke rumah kita, dalam undangan-undangan kita, hendaklah mereka orang-orang yang memiliki kebaikan, memiliki ketakwaan, bukan orang-orang fasik, ahlu maksiat. Wa qala ba'dul ulama, dan berkata sebagian ulama salaf, la ta'kul illa ta'amut taqi, la ta'kul illa ta'amut taqiyun, wala ya'kulu ta'amaka illa taqiyun. Janganlah kamu makan kecuali pada makanan orang-orang yang bertakwa, dan janganlah orang-orang memakan makananmu kecuali orang bertakwa pula. Jadi sebagian salaf di sini, di putotnya disebutkan, ini diriwayatkan Abu Dawud dan Tirmidzi, ya. Dalam hadis yang hampir sama dari ucapan mu'alif rahimahullah ta'ala, dari jalan hadis Abu Sa'id al-Khudri yang lafadnya marfu sampai Nabi SAW dengan lafad, la tusahib illa mu'minan wa la yakulu ta'amaka illa taqiyun. Janganlah kamu bersahabat kecuali orang-orang beriman, dan jangan kamu makan, janganlah mereka makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Hadis ini dihasankan oleh Al-Albani rahimahullah dalam Sahih Al-Jami. Nah ini, ya. Jadi di antara adab-adab mengundang orang untuk makan ke rumah kita, usahakanlah orang-orang yang kita undang makan ke rumah kita adalah orang-orang yang bertakwa, bukan mereka yang memiliki kefasikan. Sebagaimana tadi katakan sebagian salaf, janganlah engkau makan pada makanan orang-orang kecuali makanan orang-orang bertakwa. Dan jangan pula mereka makan makananmu kecuali mereka adalah orang yang bertakwa. Tentunya ini secara umum demikian. Tapi tidak berarti makanan kita haram bagi mereka yang tidak bertakwa atau memiliki kefajiran. Ya. Namun hendaklah demikian sebagaimana mu'alif rahimahullahu ta'ala, karena mengharapkan keberkahan mengharapkan kebaikan. Sebagaimana Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu taala mengundang gurunya Imam Syafi'i bersama teman-temannya pada suatu hidangan makanan yang besar. Dan yang hadir adalah mereka al-alim wal-muta'allim, yaitu orang yang mengajarkan ilmu dan orang yang belajar ilmu. Ya, maka makanan ini makanan yang baik. Karena Imam Ahmad terkenal dengan orang yang warak, orang yang sangat menjaga makan dan minumannya dari perkara yang haram. Ya, maka sampai Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala melalap habis dari apa? Makanan beliau, karena makanan itu dari orang bertakwa. Ya. Dan begitu pula Imam Ahmad mengundang orang-orang yang bertakwa. Ya. Kemudian mu'alif rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa yambagi ayaqsudal fuqara dunal aghnia. Dan hendaklah juga dalam mengundang orang itu, dia maksudkan mengundang orang-orang fakir, bukan semata-mata orang kaya saja. Yang mana kebanyakan kaum muslimin pada hari ini ketika ada suatu hajat, ketika ada keperluan, maka mereka lebih mengutamakan mengundang orang-orang kaya dari orang fakir. Ya, maka ini kekeliruan dalam beradab memberi makan. Karena orang-orang kaya itu, mereka sudah kaya. Dan mereka sudah biasa makan-makan yang enak. Tapi orang-orang fakir, mereka orang yang lebih diutamakan untuk diundang makan. Karena mereka orang yang tidak mampu. Mereka mungkin orang yang kekurangan makan. Dan mereka kalaupun makan, tidak semewah apa yang kita sediakan mengundang orang untuk makan. Jadi kaum muslimin yang terhadap Allah Subhanahu wa taala, di sini saya mengatakan wayam bagi ayak sudah al-fuqara dunal aghnia. Hendaklah kalau mengundang makan itu undang mereka yang memiliki kelemahan dalam pembendaharaan harta. Ya. Bukan berarti orang kaya tidak boleh, boleh. Kita punya teman, ada yang kaya, ada yang kurang kaya. Ada yang kaya, ada yang cukup, dan seterusnya. Maka mereka semua teman kita, maka undanglah dalam acara makan-makan yang kita sediakan. Wayam bagi alla yuhmila aqaribahu fi diyafatihim. Juga tidak patut untuk dia meremehkan atau menyia-nyiakan kerabatnya terdekat di dalam mengundang makanan. Jika kita undang orang lain untuk makan di rumah kita, bersama kita, maka keluarga terdekat kita lebih punya hak daripada mereka. Ya, maka undang juga keluarga terdekat. Mungkin kita punya keluarga, punya saudara, ya, atau tetangga. Maka ini lebih layak untuk kita undang daripada orang-orang yang jauh. Ya. Fa inna ihmalahum yujibul ihash wa qati'atur rahim. Karena menyia-nyiakan mereka, membiarkan mereka tidak diundang dari kerabat ini, maka mereka akan bertanya-tanya, berprasangka buruk kepada kita, dan sekaligus akan memutus silaturahmi. Di antara perkara yang bisa memutus silaturahmi, dikarenakan kita kurang peduli dengan saudara kita. Kita menyia-nyiakan saudara kita. Lambat laun, maka akan bercokol dalam hatinya buruk sangka. Maka setan bermain untuk memisahkan kita dengan saudara-saudara kita. Maka daripada itu, silaturahmi sangat penting bagi kaum muslimin. Ya, silaturahmi ini adalah min simatil Islam, merupakan karakteristik keislaman seseorang. Bukan di sana juga banyak keutamaan silaturahmi. Bisa menambah memanjangkan usia, bisa melapangkan rezeki, dan yang lain-lainnya. Dan silaturahmi yang dimaksud adalah silah, artinya hubungan, menyambung, arham, kerahiman. Jadi silaturahmi itu menyambung tali kekerabatan, yang punya kerabat, yang punya nasab yang sama. Ya. Di sini demikian. Ya. Wa kadzalika yura'i at-tartib fi asdiqaihi wa ma'arifihi. Begitu pula dia mesti menyusun undangan-undangan yang hendak dia ajak makan ke rumahnya, teman-temannya dan orang yang dia ketahui. Ya. Jadi selain tadi orang-orang fakir yang dia undang, kemudian keluarga terdekatnya, tetangganya, juga mungkin kenalan-kenalan yang harus dia undang dari orang-orang yang dia ketahui. Ya. Tentunya kalau kita bisa undang semuanya, kita undang semuanya. Tapi kalau kita tidak mampu mengundang semuanya, maka kita undang orang-orang yang kita anggap dekat dengan kita dan punya emosional kedekatan yang, ya kita teman, kadang ada teman yang biasa, ada teman yang sangat dekat, tentu teman yang sangat dekat ini punya hak untuk kita undang. Wala yaqsuda bidakwatihi al-mubahah wat-tafakhur. Dan tidak dimaksudkan dalam undangan itu adalah untuk al-mubahah, ya, bukan hak, ya, hapsar. Untuk menunjukkan kesombongan, watafakhur dan kebanggaan. Ketika seorang mengundang makan saudaranya, niatnya adalah lillahi ta'ala, mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala dalam memberi makan. Berbaik kebaikan kepada saudaranya, agar mendatangkan kebahagiaan bagi saudaranya. Bukan untuk dikatakan saya adalah orang yang dermawan, saya adalah orang yang kaya, saya orang yang bisa memberikan kebaikan kepada kalian. Tidak. Bukan untuk kesombongan dan berbangga-bangga dengan memberi makan itu. Yang ini juga tidak lepas daripada kebanyakan kaum muslimin yang tidak mengenal agamanya dengan baik. Ketika mereka mengundang makan, baik itu acara walimah atau apa saja, ini identik dengan kebanggaan, jadi dengan kesombongan. Dibuatlah acara sedemikian mungkin untuk menunjukkan bahwa saya adalah seorang yang kaya. Saya seorang yang mampu untuk demikian dan demikian. Dan ini tidak sedikit dari kalangan awamul muslimin. Bal istimalu sunnah bi'it'amit ta'ami wa istimalatil qulubil ikhwan. Tetapi hendaklah dia meniatkan dalam mengundang makanan tersebut, ya, adalah untuk melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam memberikan makanan pada orang-orang, mengenyangkan perut-perut orang. Sebagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam gemar itu, dan sebagaimana dalam kesempatan yang lalu perkataan Ali bin Abi Thalib yang dimuat oleh Mu'alif rahimahullahu taala, aku lebih senang untuk memberikan apa makanan para nampan-nampan para saudaraku daripada aku memberikan seorang budak. Ya. Jadi memberikan makan itu perkara yang agung di sisi salafus saleh. Wastimalatul qulubul ikhwan, dan juga akan mengambil hati seorang, artinya agar artinya apa, mengambil perhatian atau menyenangkan hati seorang teman. Karena pada dasarnya manusia itu suka diundang makan. Bahkan bila masalah tidak cair, bila ada sesuatu yang perlu diperdebatkan atau sesuatu yang tidak mengenakan, maka diundang makan, maka suasana akan cair. Suasana akan baik. Ya. Semua kita akan senang bila diundang makan. Ya tidak? Senang tidak? Kalau ada akikah, datang tidak? Mau datang, apalagi pakai kambing. Ya kan? Jadi ikhwatal iman yang terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, ketika antum memberikan makan kepada orang, sering mengundang orang makan, tentu mengharap wajah Allah subhanahu wa ta'ala bersama takaran kemampuan kita, maka banyak sekali kebaikan. Apalagi diniatkan ikhlas, mencontoh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, mengikuti sunnah, dan ingin mendatangkan kebahagiaan. Apalagi antum pengen menyatukan hati-hati orang-orang yang sedang terpecah dengan perisian-perisian duniawiah atau ikhtilaf-ikhtilaf yang ada, undang makan. Subhanallah. Ini akan menyatukan hati-hati kita. Karena apa? Istima'ul abdan yusabbibu al-istima'u al-qulub. Istima'u al-qulub. Ya. Apa istima'ul abdan yusabbibu istima'ul qulub. Bahwa bersatunya badan-badan kita itu akan menyatukan hati kita. Kalau kita sering jumpa, sering ketemu dalam setiap kesempatan, apalagi jumpa dalam kebahagiaan makan-makan bersama, maka ini hati-hati kita akan dekat. Sering jumpa, sering tukar pikiran, sering bercanda, ya, dan seterusnya. Maka hati kita pun akan menjadi menyatu. Tidak timbul buruk sangka, ya, selalu baik sangka, dan merasa kita diperhatikan, dan kita memperhatikan, tapi sering ketemu. Bahwa kita satu jalan, bahwa kita satu roh dalam kehidupan. Bahwa kita tidak sendirian. Nah, di antara perkara yang menjadikan kaum muslimin terpecah karena buruknya prasangka dia kepada saudaranya. Dan di antara penyebab kita berprasangka buruk itu karena jarang jumpa dengan orang tersebut. Dalam berbagai kesempatan kita berusaha menghindar dengan orang tersebut. Ya, maka daripada itu ikhwatul iman yang dari Allah Subhanahu wa taala mengundang mereka semua dalam undangan tertentu, maka suasananya akan menjadi lain, menjadi berubah, menjadi kebaikan. Ya, yang tadinya ada prasangka buruk, jumpa, sering jumpa, jadi berubah. Ya, dan dia akan menyadari betapa jeleknya hatinya ketika berburuk sangka sebelumnya, kemudian dipertemukan, ternyata dia adalah orang yang baik. Ya. Penilaian kita kepadanya adalah keliru. Nah, ini keutamaan seorang sering jumpa dengan saudaranya. Ya, sering jumpa dengan saudaranya. Ya. Maka kalau antum mampu untuk mendatangkan teman-teman yang sedang berselisih, yang tidak datang, undang makan. Udah, jangan bahas yang lain. Makan saja. Ya, subhanallah. Ya. Wa idkhali sururi ala qulubil mu'minin. Dan juga diniatkan untuk memasukkan kebahagiaan kepada hati orang-orang beriman. Diniatkan bahwasanya tujuan kita memberi makan, mengundang orang makan ke rumah kita agar mereka bahagia. Terutama mereka yang kekurangan ikhwatal iman. Mereka orang-orang yang mungkin di garis kemiskinan, ya, kurang hidupnya. Kita undang makan, subhanallah. Itu bukan senang dengan makannya semata, tapi dia merasa diperhatikan. Dia senang, saya orang miskin, saya bukan siapa-siapa, saya diundang. Subhanallah. Diundangnya saja itu sudah mendatangkan kebahagiaan yang luar biasa. Hatinya pasti berbunga-bunga. Dia belum pernah diundang, apalagi diundangnya pakai kartu undangan yang mewah sedikit lah. Ya, datang ke rumahnya undang. Masya Allah. Diundang makan pakai kartu. Saya belum pernah lihat yang seperti ini. Ah, bayangkan. Undang mereka yang memiliki kekurangan. Atau kalau tetangga kita datang sendiri ke rumahnya, mengundangnya makan. Maka dia merasa dimuliakan. Dan ikhwatal iman yang dari Allah Subhanahu wa taala, seorang yang merasa kurang kehidupannya, merasa tidak setara dengan kita, kemudian kita undang, kita muliakan dia, demi Allah dia akan lebih memuliakan kita dari apa kita muliakan kepadanya. Tidak akan henti-henti dari lisannya berdoa untuk kita. Mungkin juga dalam salat-salat mereka, di malam hari mereka berdoa untuk kita. Ini keutamaan kita berinteraksi dengan orang-orang yang lebih kurang dari kita. Orang-orang yang miskin, bagaimana mereka membalas kebaikan kita? Enggak bisa dengan materi. Mereka membalas kita dengan yang lebih baik. Dengan apa? Dengan doa-doa mereka kepada kita. Maka daripada itu, tidak pernah rugi mengundang mereka. Kita akan membahagiakan mereka, itu ibadah. Kita memberikan kebaikan kepada mereka, itu ibadah. Mengangkat memuliakan mereka, itu ibadah. Bahkan mereka akan mendoakan kita. Seperti hewan-hewan di lautan, di daratan, yang kecil, yang besar, mendoakan orang-orang yang mengajarkan ilmu yang baik. Ya. Maka ini adalah pintu-pintu kebaikan yang agung, yang bisa membahagiakan orang. Bahkan dakwah di sana lebih mudah. Seorang bila diperhatikan, diberi makan, diberi pekerjaan, diberi kesempatan oleh kita, itu adalah metode terbaik untuk kita mendakwahkan orang kepada kebenaran. mengajak mereka ke jalan yang lurus, mengajarkan mereka, karena mereka merasa diperhatikan dan mereka sulit untuk menolaknya. Bahkan mereka senang dengan ajakan kita, karena kita merasa peduli dengannya. Pada dasarnya, mengajak orang dengan mudah agar diterima setiap lapisan kalangan, kita memiliki sifat kepedulian kepada mereka. Dan manusia secara umum, peduli itu adalah pada materi. Peduli itu adalah pada kesempatan mendapatkan kebahagiaan yang sama. Ini fitrah manusia. Kalau kita hadir datang hanya memberikan nasihat, nasihat, nasihat. Tapi ketika dia dalam keadaan susah, dalam kutuan kita juga cuek, maka ini tidak akan diterima secara fitrah manusia secara umum. Kecuali orang-orang yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Maka, begitu antusiasnya kita dalam mengajak orang dalam kebenaran, maka kita juga harus antusias dan peduli kepada penderitaan mereka, pada kekurangan mereka, mengangkat harkat martabat mereka. Maka ini kita akan mudah untuk memasukkan agama yang benar, ajaran yang benar kepada mereka. Di antaranya mengundang mereka dalam makan-makan kita. Ya. Jadilah orang-orang yang sering mengundang makan. Ya. Ya, memberikan makan pada orang, dia makan. Subhanallah. Mungkin sebagian antum sering makan, tapi orangnya itu-itu aja. Ya, sarapan pagi kita, sarapan sore, ada sarapan sore. Makan sore, makan malam, orangnya itu-itu aja. Ya, bagus juga, tidak salah. Untuk mempererat hubungan di antara kita, tidaklah keliru. Tapi coba pikirkan yang lebih jauh daripada itu. Undang mereka yang kekurangan. Ya, undang. Sekali-kali, ya jangan sekali-kali lah, sering lah. Ya, ya enggak sebulan sekali undang. Mana nih teman-teman yang merasa kurang diundang makan. Baik di rumahnya, atau diundang makan di suatu tempat, atau dia diberi makanan. Ya. Kuluha khair, semuanya adalah baik. Ya. Wala yad'u man ya'lamu annahu tusakku alaihi al-ijabah. Dan tidak perlu kau mengundang orang-orang yang engkau ketahui sulit untuk datang. Untuk penuhi undangan. Kalau orang-orang itu adalah orang yang sulit untuk datang kira-kira, tidak perlu kita mengundangnya. Ya, tapi kalaupun kita mengundangnya, kalau dia punya jabatan, punya kedudukan, atau punya, ya kita undang. Karena kedudukannya dan sebagainya, kita memuliakan dia punya kedudukan di dunia. Ya, karena orang yang mulia itu memuliakan orang yang dimuliakan orang. Ya, jadi kita juga masih tahu ya, bahwa orang mulia itu juga memuliakan orang-orang yang dimuliakan. Seperti Nabi SAW adalah Nabi paling mulia. Tapi Nabi juga menghormati orang-orang kepala suku, kepala kabilah, yang itu dimuliakan oleh kaumnya. Dia tidak merendahkan itu. Walau mereka dalam kemungkaran. Walau mereka adalah orang-orang yang ingin didakwai. Tapi, ya, kita masih memuliakan mereka. Kecuali mereka telah memerangi Islam, mencaci Islam, maka ini perkara yang lain. Begitulah demikian kita juga mesti memuliakan mereka yang dimuliakan orang. Ya, pemuka suatu kaum, mungkin orang tertentu di kalangan kaum itu terhormat, maka kita pun menghormati dia. Kita undang, berharap dia datang. Kalau dia tidak datang, ya urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita memberikan udzur yang banyak kepadanya, ya. Atau jika hadir ta'adda bil hadirina bisababi min al asbab, atau orang yang apabila hadir diundang dia akan menyakiti orang-orang lain yang hadir dengan sosok tertentu, maka yang seperti ini tidak perlu diundang. Ya, kalau tahu ini orang tidak pernah mau datang, ya sudah tidak perlu diundang. Atau orang yang kalau diundang datang kemudian dia menyakiti hadirin, menyakiti tuan rumah, maka ini tidak perlu diundang. Ini akan mengacaukan suasana bahagia. Ya, mungkin tidak usah diundang, tapi dikirim saja apanya makanannya. Kalau kita punya acara besar seperti walimah dan semisalnya. Wa amma adabil ijabah, adapun adab menjawab undangan, ya. Fa in kanat da'watul ursi fal ijabatu ilaiha wajibatun idza da'ahu al muslim fil yaumil awal. Adapun apabila undangannya itulah undangan al-urs, artinya walimah, urs, walimah pernikahan, maka menjawab undangan itu adalah wajib hukumnya. Apabila seorang muslim yang mengundangnya pada hari yang pertama. Wa in kana li ghairihi fa hiya jaizah. Adapun pada hari berikutnya atau yang lainnya, maka ini adalah boleh. Kalau undangan walimatul urs, apa hukumnya? Wajib. Tapi kalau undangan yang lain, hukumnya apa? Boleh. Ini pun pada hari pertama, misalnya walimanya hari berapa gitu ya. Kalau walimah ada berapa hari biasanya? Kita sehari aja ya. Kita sehari terbatas jam. Ya, mungkin sebagian orang walimanya lebih dari satu hari. Ya. Di sini sebutkan pada hari yang pertama saja ini apa? Wajib kata Syekh rahimahullahu taala. Dan ini juga maksud hadis dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan dimuat juga oleh al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Kitabul Adab, dalam Kitab Bulughul Maram ya. Di mana disebutkan hakul muslim ala muslim situn, hak muslim pada muslim adalah ada enam. Di antaranya idza da'ahu fa'ajib. Bila dia mengundangmu untuk makan, mengundangmu maka wajib datang. Maksudnya da'a, kata Syaikh Utsaimin, da'a ilal walimah. Mengundang dia kepada makan untuk walimah. Bukan mengundang makan, ayo kita makan nanti di SP, ngobrol. Bukan itu, kata Syaikh Utsaimin rahimahullah. Bukan mengundang makan biasa. Tapi idza da'au ay da'a ilal walimah. Mengundang kita untuk hadir di walimah. Apa walimah nikah, walimatul urs. Maka ini yang dimaksud dalam hadis itu, maka bila diundang maka hukumnya wajib datang. Kalau tidak datang maka berdosa. Karena hukumnya wajib. Tetapi kalau kita punya udzur, maka sampaikan udzur kita kepadanya sehingga orang ini memberikan maaf kepada kita atau mengetahui ketidakhadiran kita. Sehingga ketidakhadiran kita tidak menyakiti yang mengundang. Cuma kadang-kadang kalau walimah itu yang undang juga enggak tahu siapa yang mau diundang sebenarnya. Iya kan? Kadang sebarin aja lah sama teman, kamu isi itu yang di situ. Isi. Dia pun enggak tahu siapa yang diundang. Dipercayakan saja sama siapa, Bang? Sama orang lain. Summa yanbaghi alla yakhussa al-ghaniyu bil ijabati dunal faqir. Kemudian kalau mengundang walimah, jangan dikhususkan hanya orang-orang kaya saja tanpa orang-orang apa? Fakir. Dan kebanyakannya begitu. Kebanyakannya kaum muslimin ini kalau mengundang walimah itu orang-orang kaya yang diundang. Orang fakir itu enggak diundang sama sekali. Maksudnya enggak ada undangan khusus. Ya kan orang kalau enggak diundang, enggak sampai undangan kepadanya, dia tidak mungkin hadir, malu kan? Walau tetangganya enggak diundang. Kenapa? Karena sebagian orang di dalam berwalimah itu selain dia mencari kebanggaan, selain ingin menampakkan kesombongan, juga ingin mencari keuntungan. So, mereka kalau walimah urs, padahal suami istri ini bukan dari keluarga yang kaya. Tapi kalau nikah, oh mewah betul. Bukanlah mewah itu salah. Tapi di melampaui kadar kemampuannya. Sehingga dia hutang sana sini. Bahkan ada yang hutang bank katanya. Hutang bank untuk acara apa? Walimah. Mewah sekali. Alasan klasiknya apa? Ini kan sekali dalam sehidup. Iya kalau gak cerai. Iya kalau gak tinggal mati. Emang gak mau nikah lagi. Iya kan? Mewah, undang orang agar dipuji orang, oh acaranya mewah, makanannya enak. Setelah itu tinggal sengsara meniti kehidupan bersama suami istri itu. Bayar hutang, bayar hutang, bayar hutang terus. Apalagi di bank. Berbunga, berriba sebenarnya bukan berbunga ya. Berriba dan seterusnya. Nah, sebagian orang lagi ngundang itu memang dia mengeluarkan uang misalnya 100 juta dalam walimah. Oh, luar biasa, walimahnya 100 juta. Ya, sangat mungkin mereka demikian. Kalau di kampung-kampung, ya kampung-kampung kita lah. Itu sampai seharga itu. Mempersiapkan fasilitasnya, belum organ tunggalnya, dan macam-macam kan, sampai 100 juta. Dan dia harus mendapatkan lebih dari 100 juta. Dan betul, bisa datang sampai 200 juta, bahkan lebih dari itu, ada keuntungan. Makanya yang dia undang adalah siapa? Yang dia undang orang-orang kaya. Karena orang fakir dibiarkan. Maka syaru ta'amu syaru walima. Sebaik-baik, seburuk-buruk makanan adalah makanan walima. Ya seru orang kaya, dia ditinggalkan orang yang miskin, orang fakir. Bahkan di satu acara pernah, ya, ada tulisan, ya, 10 ribu duduk di tempat, ya, 20 ribu masuk ke dalam. Ah, yang 10 ribu amplopnya duduk di depan saja, di pelataran saja. Kalau yang lebih daripada itu masuk ke prasmanan. Ada seperti itu, ikhwan. Subhanallah. Ya. Nah, ini tidak boleh demikian bagi kita kaum muslimin. Apalagi yang sudah mengetahui, ya, adab-adab Islam atau orang yang sudah ngajinya. Wala yamtani min da'wati minad da'wati likaunihi sha'iman. Juga tidak mencegah seorang untuk hadir di undangan walimah seorang dalam kondisi dia berpuasa. Wal yahdur, maka dia harus hadir. Fa in kana tatawuan wa alima anna fitrahu yasurru akhahul muslim falyuftir. Kalau seandainya puasa dia puasa sunnah, ya, kemudian kalau dia ketahui kehadirannya bisa membahagiakan saudaranya yang mengundang dari seorang muslim, maka hendaklah dia berbuka. Antum puasa sunnah, besok puasa sunnah ya. Sekarang ya. Sekarang puasa sunnah kita. Ada orang undang. Undang walimah pula hari ini. Janganlah antum undang walimah pada hari-hari yang dimuliakan berpuasa ya. Ditaruh memang ada orang seperti itu, bolehkah kita membatalkan puasa untuk makan walimahnya? Boleh, kalau puasnya puasa sunnah. Kalau atau kalau kita datang makan makanannya adalah apa namanya? Membahagiakan dia, menyenangkan dia, maka makan karena puasa sunnah. Tapi kalaupun antum tidak mau membatalin, hadir saja. Menyalaminya, membantu apa yang dia bisa, kemudian katakan saya yang berpuasa. Ya. Walaupun biasanya orang ketika demikian kurang nyaman. Saya buat makanan ini banyak. Masa kamu enggak cicipin? Ya ada bungkus saja yang banyak. Ya. Yang penting ada ucapan yang membuat orang itu tidak berburuk sangka kepada kita, ya. Wa ma in kana ta'amu haraman falyamtani minal ijaba. Tetapi kalau seandainya makanan yang disediakan adalah makanan yang haram, ada makanan yang haram, maka ini terlarang untuk kita mendatangi undangan tersebut. Wa kadzalika idza kana samatu munkar min purusil muharramah au ina'u muharram au mazamir atau muzmar, jamaknya mazamir, au suratun. Wa kadzalika idza kana da'i zaliman au fasiqan au mubtadi'an au mufakharan bidakwatihi. Ya. Dan juga tidak perlu kita datang apabila di sana ada kemungkaran-kemungkaran. Jadi ada apa namanya? Dalam undangan itu ada kemungkaran-kemungkaran. Ya. Seperti karpet-karpet yang haram. Permadani-permadani yang dibentangkan itu dari yang haram. Atau bejana-bejana yang haram. Atau ada seruling-seruling. Atau ada gambar-gambar. Begitu juga orang yang menyeru adalah orang yang zalim, orang yang fasik, ahlu bid'ah, orang yang ahlu sombong dalam seruannya. Maka ini boleh kita tidak menghadirinya. Dengan sebab itu, kita boleh tidak menghadirinya. Karena ada kemungkaran, kemungkaran. Ya. Di sini seruling ini, ya dalam bahasa terjemah kita, yang terbaik adalah musik. Ada apa? Musik. Kenapa zaman dulu seruling? Karena zaman dulu musik itu dari seruling awalnya. Ya. Dan seruling itu adalah apa namanya? Nyanyiannya syaitan kan? Ya, seruan syaitan dengan seruling. Orang dulu musik-musik itu tidak lepas dari seruling. Kemudian ya bertambah teknologi zaman-zaman melahirkan musik alat musik yang dikenal oleh kita saat ini. Ya. Atau ada gambar-gambar. Kadang-kadang begitu kan orang walimah tidak lepas dari gambar-gambar. Gambar mempelainya, gambar keluarganya, gambar yang lain lah. Itu tidak lepas juga dalam walimah-walimah kita kaum muslimin. Yang demikian ada kemungkaran. Ya. Walaupun nanti dalam rinciannya tentu ada ya. Maksudnya menghadirinya dalam kondisi itu, kita melihat manfaat dan mudarat dan seterusnya. Ini kan secara umum saja saya mengatakan demikian. Wa yam bagi alla yaqsuda bil ijabati ila da'wati nafsi al aql, dan tidak sepatutnya kita itu datang ke acara walimah orang lain itu hanya semata-mata memuaskan diri untuk makan-makan. Jadi kita pun adab kita orang yang diundang, ketika kita diundang untuk walimah, ah ini perbaikan gizi, pasti kita kan memang begitu. Ah, kesempatanlah kita makan banyak nih. Ya kan? Tidak untuk itu. Bal yanwi bihi al-iqtida' bisunnah. Tapi hendaklah dia meniatkan untuk mengamalkan sunnah, mencontoh sunnah. Karena ini kewajiban hadir. Beratakan kepada hadirlah, makan sekadarnya saja, cukupnya saja. Apalagi kita tahu undangannya banyak. Ya, ya sudah kita makan secukupnya saja, biarkan orang lain merasakan yang sama, ya. Karena ikhwatul iman buat walimah itu juga biayanya tidak kecil kan, apalagi acaranya besar yang diundang banyak, itu kan? Maka kita lihat juga kemampuan sang tuan rumah, ya jangan sampai ya orang yang belakangan tidak dapat karena kita makannya banyak-banyak, ya. Tapi diniatkan untuk apa? Melaksanakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa ikrami akhihil mu'min, dan diniatkan untuk memuliakan saudaranya orang-orang beriman. Wa yanwi siyanatu nafsihi amma yusi'u bihi dhon, dan meniatkan untuk menjaga dirinya, diri kita sendiri, dari prasangka buruk orang-orang lain. Oh, sudah diundang kenapa enggak datang? Gitu kan? Niatnya begitu. Farubbama qila anhu ida wa rubbama qila anhu ida. Ini kebalik tulisannya. Ustaz Ibrahim mana? Ada Ustaz Ibrahim? Ustaz Ibrahim biasanya bawa kitabnya. Apa bacaan Ustaz? Mim ta nun ain atau apa di situ? Ida imtana ya, betul aja. Ida imtana, tidak kebalik tulisannya. Parubbama qila anhu ida imtana hada mutakabbir. Dan mungkin kalau kita apa mencegah diri tidak datang, mungkin orang akan mengatakan apa? Oh, ini orang yang sombong. Orang yang sombong. Ya, jangan sampai orang berprasangka buruk kepada kita. Jadi kadang-kadang juga kita punya sifat apa? Ah, terserahlah. Mau orang mau prasangka buruk, mau apa, itu urusan dia. Jangan begitu. Kita berusaha agar orang lain tidak berprasangka buruk pada kita. Kalau sudah berusaha, kemudian orang berprasangka buruk, ya itu urusannya. Ya. Wayam bagi ayat dia fi majalisihi idza hadara. Dan juga mesti kita apa? Tawadhu dalam majelis ketika kita hadir. Kalau kita menghadiri suatu majelis apapun, masuk undangan makan, maka apa? Hendaklah memiliki sifat ketawaduan. Wa la yatasaddar. Jangan menjadi orang yang suka mengendali orang lain, suka sok tahu dalam masalah ini. Enggak. Kita undangan seperti mereka undangan. Duduklah dengan tenang. Wa in ayyana lahu sahibud dar makanan lan yata'addah. Kalau seandainya tuan rumahnya menentukan tempat duduk kita, oh silakan Pak duduk di sini. Duduklah di situ, ya. Tidak memilih tempat duduk yang lain. Wala yuksiru nadra ila al-makan alladhi yakhruju minhu ta'am. Dan tidak juga memperbanyak melemparkan pandangan kepada tempat-tempat keluarnya makanan. Fa innahu dalilun ala syarrahu. Sungguhnya ini menunjukkan adalah atas keburukannya atau ketamakan dia. Kadang-kadang orang ngeluar makanan dari sana, makan luar, dilihat terus kemana berakhirnya ini. Jangan, ya, ini nuksanul muru'ah, mengurangi apa? Muru'ah kita, adab kita. Wah, masih ada ini. Kita baca saja ya, secara singkat ya. Wa amma ihdari ta'ami fa lahu khamsa adab. Adapun menghadirkan makanan ini punya 5 adab. Al-awwal yang pertama, ta'jiluhu fadzalika min ikrami dhaif. Yang pertama, segera keluarkan makanan karena ini adalah bentuk pemuliaan kepada penghormatan pada tamu. Jadi kalau kita ngundang orang, orang pun sudah keluarin makanan, ya. Ini memuliakan tamu. Yang kedua, taqdimul faqiha awalan qabla ghairiha. Nah, ini dirinci oleh Syekh. Makanan apa yang pertama kali dikeluarkan? Pertama adalah buah-buahan dulu sebelum yang lainnya. Ya, wadzalika aslah fil babit tib. Dan ini lebih baik dari sisi kesehatan. Ini tahun berapa yang dicetak buku ini? Hah? Sudah tahu ya. Jadi buah-buahan dulu dikeluarkan. Kalau kita buah-buahan kan terakhir ya. Ini saya zaman dulu ini. Karena Allah Subhanahu dia mengambil firman Allah Subhanahu wa taala pada surat Al-Waqiah 20:21. Wa faqihatim mimma yataqayyarun wa lahmi tayrim mimma yashtahun. Wa faqihatim mimma yataqayyarun, dan buah-buahan yang mereka pilih, yang mereka inginkan. Kemudian daging toir, apa toir? Burung, daging burung yang mereka inginkan juga. Jadi di sini disebutkan apa? Mendahulukan apa? Buah, kemudian baru daging. Daging berarti lauk pauk kan? Kemudian summa afdal ma yuqaddamu ba'dal faqiha lahmun. Al-lahmu. Setelah kita menghadirkan apa namanya? Buah-buahan, maka yang afdal kata Syekh setelah itu adalah daging. Khususan mashwi, terlebih lagi lebih khusus daging yang dipanggang. Kalau ada daging yang dibakar, dipanggang itu dihajarkan dulu. Summa miraqatul bilahmi, kemudian dagingnya yang berkuah. Summa afdalu ta'ami badalahmi, kemudian makanan yang lebih utama setelah daging, as-sarid. Sarid. Sarid ini bubur yang ada khubusnya, ada apa namanya? Ada apa ya? Ada rotinya, ada dagingnya, seperti itulah. Dan ini sarid ini adalah makanan mewah zaman jahiliyah. Zaman jahiliyah. Saya juga tidak begitu paham nih, sarid ini kayak apa ya? Ya, jarang dikeluarkan pada hari ini, tapi mungkin pada puasa biasanya ada sarid-sarid itu. Ya. Pokoknya makanan enak lah. Summa halwa, kemudian manisan-manisan. Wa tatimu hadhihi thayyibatil bisyurbil ma'il barid. Dan akan sempurna ditutup dengan apa? Dengan minuman-minuman yang dingin. Wa takmilatul amri sabul ma'al fatir ala yadi indal ghusli. Dan terakhir, dia mesti mencuci tangannya, menuangkan air ke tangannya setelah dia makan. Berarti ini tanda dia telah selesai dari makan. Ini yang kedua. Adapun yang ketiga, ayuqaddima jami'ul alwanul hadirah. Hendaklah dia mengeluarkan semua makanan-makanan yang ada. Keluar, jangan disisakan. Sudah makan buat manusia, makan saja. Keluarin semuanya. Ya. Yang keempat, alayubadir ila rafiha. Jangan buru-buru mengangkat makanan, diambil, balik masukin lagi. Jangan buru-buru, biarkan orang makan. Ya. Bal yumkinuhum min istifa'i hatta yarfa'u aydiyahum. Tapi biarkan mereka menikmati makanan tersebut sampai mereka mengangkat tangan-tangan mereka lagi. Ah, sudah enggak mampu. Baru disebarkan ke yang lain dan seterusnya. Jadi jangan dikeluarkan, wah harumnya semerbak, enak, orang belum lagi diangkat lagi. Jangan ya. Makan kita kan ngasih buat mereka makan ya. Al-khamis yang kelima, ayuqaddima min at-ta'ami qadra kifayah. Fa inna taqlili min kifayati naqsu fil muru'ah. Maka hendaklah dia menghidangkan makanan itu dari diperhatikan makanannya agar kecukupan. Jadi kalau kita mengundang orang, kita kira ini berapa orang yang kita undang kira-kira? Oh, kita undangnya 100, dilebihkan sedikit. Kadang-kadang ada yang datang lebih dari itu. Kenapa di sini? Karena sedikitnya hidangan daripada orang yang hadir ini mengurangi muru'ah, mengurangi adab kita, mengurangi kebaikan kita. Ya. Maka dalam mengundang makanan memang kita mesti punya budget yang lebih dari undangan. Ya, minimal pas. Makanya kalau antum enggak diundang, jangan datang. Ya, karena khawatir ini apa? Mengambil hak orang lain. Bisa jadi ini si pengundangnya pas-pasan mengundangnya ini. Hartanya cuma itu. Ya, dia ingin membahagiakan temannya maka diundang khusus. Maka kalau undangannya khusus, jangan datang kalau kita tidak diundang khusus. Kalau undangannya nyebar di Facebook, nyebar di WhatsApp, di grup-grup, itu umum. Antum boleh datang. Ya, juga hukumnya fardu kifayah. Enggak datang juga enggak apa-apa. Jadi beda ya, kalau diundang di grup umum, berarti hukumnya apa? Fardu kifayah. Kalau sudah ada yang datang, sudah kita gugur. Enggak mesti datang. Dan orang boleh datang, siapapun boleh datang, karena umum. Tapi kalau antum diundang khusus, antum fardu ain datang. Kecuali antum punya udur. Tapi orang lain yang tidak diundang, tidak boleh datang. Kecuali antum minta suaka ke pemiliknya. Saya enggak bisa sendiri nih. Saya ada nih, tetangga saya. Boleh enggak ikut? Nah, kata si tuan rumahnya, boleh. Ya ikut, enggak apa-apa. Sudah dapat izin dia. Ya. Wa yanbaghi an ya'zila li ahli al-baiti nasibahum qabla taqdimu ta'am. Nah, kemudian perlu diperhatikan, hendaklah dia memisahkan untuk keluarganya, ahlul baitnya, sebelum dia apa hidangkan semua makanan kepada tamu-tamu. Jadi apa namanya? Jadi sebelum dikeluarkan semua, sisakan sedikitlah sebagian kepada buat keluarganya. Tidak semua dikeluarkan untuk tamu. Fa idza arada adhaifa linsirab, bila seorang tamu ingin berpaling, ingin pulang, ya yambagi ayah rujamahu ila babidar. Maka hendaklah dia mengantarnya sampai depan rumahnya. Fa inna sunnah, maka ini sunnah. Jadi kalau ada orang tamu mau pulang, kita antar sampai ke depan rumah kita, sampai di jalan kalau bisa ya. Ya, jangan pulang, ya sudah pulang aja lah. Dia kita tetap di rumah, enggak. Kita antar dia. Itu sunnah. Wa dhalika min ikrami dhaif, karena ini bagian dari memuliakan dhaif, memuliakan tamu. Dan memuliakan tamu bagian dari kemuliaan kita kepada Allah di hari akhir. Wa min tamamil ikrami talaqatul wajh. Dan kesempurnaan menghormati tamu adalah dengan wajah berseri-seri, wajah yang bersahabat. Pokoknya kalau dia datang, dia senang dengan wajah kita. Wa thayyibul hadisi inda duhulil khuruji wa 'alal ma'idah. Dan baiknya perbincangan tuan rumah kepada tamunya ketika dia datang, ketika dia keluar dari rumahnya, ketika dalam majelis makanan tersebut. Wa ammal dhaifu fayam bagi ayah ruja thayyibun nafs. Adapun tamu, hendaklah ketika dia keluar dari rumah seorang tuan rumah, maka hendaklah dia keluar dengan cara yang bagus. Wa in jara fi haqqi taqsiri fadhalika min husnil khulqi wa tawaddu. Ya. Wa la yahrud illa bi ridha sahibul manzil bi wa idnihi wa yura'i qalbahu fi qadril iqamah. Ya. Jadi kalau seandainya ada kekurangan yang dihadirkan oleh tuan rumah, maka tetap dia berperilaku baik dan ada ketawaduan, maka ini adalah kebaikan dari akhlaknya. Jadi kadang-kadang kan mungkin kita kan orang undang berbagai macam orang dari budaya yang berbeda, adat istiadat berbeda, suku yang berbeda. Ya, kita orang Sumatera misalnya suka pedas ya kan? Ah, diundang orang yang tidak suka pedas, enggak ada masakannya manis misalnya. Ah, pasti itu aib kan? Taib ini makanan apa? Manis semua. Antum pernah enggak makan manis? Saya pernah. Ya, saya walaupun orang Jawa kan sudah lahir di Sumatera, bukan lahir di Sumatera. Sudah besar di Sumatera. Ketika saya ke Bandung ya bertamu, itu ada kayak sayur apa? Biji-biji kacang itu dia. Ya, saya makan banyak, lapar ya. Pasti benar-benar manis. Saya bilang ini kol kacang ini. Jadi sayurnya itu manis gitu. Allahu Akbar. Itu sudah perasaan sudah enggak selera lagi. Tapi ya terpaksa harus dihabisin juga. Nah, jadi akhlak kita ketika mendapatkan makanan tidak selera dan seterusnya, ya kita tetap katakan alhamdulillah makanannya enak dan seterusnya. Bila ada kekurangan, maka dia mesti memberikan kewajaran, ya. Kemudian tidaklah dia keluar kecuali dengan keriduan pemilik rumahnya. Kalau pemilik rumahnya masih menginginkan datang, ya tunggulah sejenak. Ya. Kadang ada tuan rumah ingin dia lama bersama kita. Maka berilah kesempatan dia merasa tenang dengan lamanya kita tersebut. Kemudian kita mesti menjaga hati kita ya sesuai dengan kondisi kita. Jadi menjaga hati kita, diamnya di situ dan seterusnya. Nah, ini di antara adab-adab seorang yang mengundang dan seorang yang bertamu dalam majelis makanan. Baik itu adalah undangan apa saja. Masuk undangan walimah, undangan akekoh, undangan makan biasa. Ini adab-adabnya semuanya sama. Ya. Dan di sini juga ikhwan, sunnah antum kalau nikah walimah, sunnah hukumnya. Tidak wajib. Kalau antum tidak, kalau tidak orang menikah enggak walimah, boleh tidak? Boleh. Ya, hukumnya sunnah. Ya sunnah itu dikerjakan kalau bisa, kecuali tidak punya kemampuan. Sebagian kita ini menikah punya kemampuan dia, tapi enggak ada walimah. Padahal Nabi SAW berkata kepada siapa? Kepada siapa? Abdurrahman bin Auf. Beliau mengatakan, Auli walau bisyatin. Wali malangkau, walau dengan satu ekor domba. Satu ekor domba. Berat bagi kita. Ya, karena itu Abdurrahman. Abdurrahman orang kaya raya. Orang kaya raya dia. Kata domba walimah, sunnah. Tapi kalaupun tidak, tidak mengapa. Tapi iklanu nikah wajib. Tapi mengiklankan nikah, memberitahu orang kalau saya telah nikah dengan si fulan, si fulana, wajib hukumnya. Sampai tidak ada, Pak. Sampai tidak ada prasangka buruk orang kepadanya. Tiba-tiba istri udah dua, udah tiga, udah empat. Apa nih? Tiba-tiba cerai, nikah lagi. Ah, ini prasangka buruk orang. Jadi jangan kita punya prasangka, Pak. Biarin aja lah orang mau ngapa. Yang penting saya tidak apa-apa. Jangan begitu. Kita punya akhlak menjaga perasaan orang dan seterusnya. Ya. Ini walimahnya hukumnya sunnah. Kalau enggak, orang itu juga sama. Kok enggak walimah? Ya udah, enggak apa-apa orang sunnah. Kalau sunnah kan tidak dosa kan? Meninggalkannya. Beri toleransi. Tapi kita juga yang menikah mesti menghabarkan pada. Apalagi ya apa teman terdekat, keluarga terdekat. Harus beritahu. Masa teman terdekatnya enggak ngasih tahu. Sehingga desus-desus. Nikah enggak sih? Jadi perbincangan kita. Maka tidak boleh memberikan fasilitas yang demikian kepada saudara kita. Ya. Baik, di sini ada pertanyaan. Kemarin anak sakit dirawat selama 2 hari. Masya Allah. Pertanyaannya dari perusahaan asuransi mendapatkan uang saku selama perawatan. Dengan syarat ada surat keterangan dari rumah sakit. Bahwa anak dirawat inap, apakah uangnya riba atau tidak Ustaz? Kalau asuransi itu, kalau asuransi, jelas asuransi itu mengumpulkan banyak kerusakannya. Di sana ada riba, di sana ada perjudian, ada goror, tidak jelasan akad, dan macam-macam lah banyak itu. Tetapi, boleh kita menggunakan harta asuransi? Boleh. Sebesar harta yang antum titipkan kepadanya. Karena asuransi itu pasti ngambil uang kita tuh. Ada setoran kita kepadanya, ya ambil sebesar uang itu. Kalau punya kelebihan, kasihkan lagi. Ya, kalau kurang, minta lagi. Ya, gitu kan. Intinya antum tidak zalim kepadanya, dan antum punya hak mengambil hak antum. Yang itu sulit. Hak itu dicairkan, dan seterusnya. Ya. Jadi bolehnya, boleh dengan syarat apa tadi? Sebatas apa yang antum titipkan uang itu kepada mereka. Berobat menggunakan BPJS kesehatan dari perusahaan. Nah, ini sudah kalau sudah berkaitan dengan penguasa, maka ada hukum-hukum yang tidak bisa dijelaskan secara biasa. Kalau sudah kebijakan penguasa, apa yang bisa kita buat? Kendaraan kita itu dipajakin dolim tidak? Dolim. Tapi penguasa yang bertindak, sudah bertakwa kepada Allah semampunya. Ya. Apa hukumnya bagi orang yang punya walimah membuat kotak untuk dimasukkan amplop yang di dalamnya duit? Fal afdal atau yang tidak perlu demikian. Walaupun kita tidak perlu mengingkari seingkar-ingkarnya, ya kan? Tapi yang utama tidak, karena kita mengundang walimah untuk mereka makan sudah. Tidak perlu disediakan kotak impak kayak masjid aja. Enggak usah. Ya, tidak usah. Kenapa kita? Karena kita mengundang mereka untuk makan. Wala jazaa wala syukura. Kita tidak perlu ucapan terima kasih mereka. Dan kita tidak perlu rasa syukur mereka. Tidak. Kita ngasih mereka untuk mengundang mereka. Ini hari bahagia kita. Namun demikian, tidak terlarang dan bahkan kebaikan bagi seorang untuk memberi amplop mengasihkan di pengantinnya. Boleh. Karena pengantin itu butuh. Apa? Butuh untuk kehidupan dia. Tidak apa. Enggak usah diamplop berapa rekeningnya. Ah, canggih begitu. Jadi enggak nampak. Mana tahu nih walimah aja dia udah mungkin hutang, walimah juga mungkin dia ya seadanya. Susah, kehidupannya susah. Bahagiakan dia. Transfer saja selesai. Tapi tidak perlu kita mengharap apa? Ya, orang membayar makanan kita lah. Jadi tidak perlu untuk kita membuat kotak-kotak tertentu yang demikian. Ya. Kita khawatir kita tidak ikhlas di dalam apa? Iya, memberi makan pada orang. Apa hukumnya bagi orang yang mengundang yang apa sih? Memampang foto calon suami istri pada kartu undangan dengan alasan agar dikenal kadang-kadang dan mesra lagi. Dan ini banyak beredar. Iya, enggak boleh. Termasuk kemungkaran adalah seorang sebelum menikah menggunakan apa? Prawedding namanya. Iya. Prawedding. Prawedding itu kan belum suami istri itu udah bergaya lah, macam-macam lah itu, ya kan? Saya juga pernah lihat aslinya tuh waktu saya di Nongsa itu di Nupasabai itu banyak tuh prawedding di situ. Allahu Akbar, macam-macam gayanya, susah gayanya. Ah, itu tidak boleh kan? Pertama sudah bukan belum muhrim. Kedua juga mempertontonkan auratnya. Lagi pula belum berpasangan juga. Apalagi kadang-kadang busananya itu yang perempuan juga terbuka, minimal dadanya. Maka banyak kemungkaran yang demikian. Maka ini bagian kemungkaran seorang sebelum menikah membuat acara-acara seperti itu. Ya. Diundangan, ya diundangan, enggak boleh. Ya, itu haram hukumnya. Bolehkah menghadiri walimah orang kafir? Boleh. Kalau ada maslahat, boleh menghadiri undangan orang kafir. Tapi undangan orang kafir tidak wajib. Yang wajib undangan siapa? Orang muslim. Undangan orang kafir hukumnya tidak wajib. Tapi kalau seandainya ada kemaslahatan, hadirlah. Bisa tetangga kita mengundang walimah, hadir. Yang penting, tidak ada makanan yang haram. Yakin. Ya, hadir sejenak, nah sudah pergi. Atau mungkin kita punya bos, ya kita kerja sama-sama dia, ya hadir, kemudian pulang sudah. Jadi boleh saja. Yang penting melihat apa ada manfaatnya tidak di sana. Bahkan kalau kehadiran kita bisa menjadikan hidayah kepadanya, maka hadirlah. Tapi ingat, undangan orang muslim saja. Bila ada kemungkaran, dibolehkan kita tidak hadir. Maka lihatlah kemungkaran-kemungkaran yang ada pada undangan tersebut. Karena undangan orang kafir, acara orang kafir tidak lepas dari kemungkaran. Tapi kalau ada maslahat yang besar, maka hadirlah, kemudian segeralah kembali. Ya. Allahu taala alam bisawabi. Baik, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selesai cukup ya pembahasan kita pada pagi hari ini. Dan ini juga mengakhiri pembahasan seperempat pertama kita, seperempat kedua kita pada kitab ini pada bab makan dan minum. Insyaallah taala berikutnya lebih dahsyat lagi pembahasannya, yaitu adabu kitabun nikah wa adabuhu wa ma yata'allaqu bihi. Kitab tentang pernikahan, adab-adabnya dan hal-hal yang berkaitan dengannya. Wah, mana yang belum nikah? Biar semangat hadir. Belum nikah, Masya Allah. Yang kesekian. Mudah-mudahan antum semua dapat jodohnya. Yang belum nikah, segera dapat nikah. Masya Allah, nikah itu ibadah azimah. Ibadah yang besar. Yang sudah nikah, menikah lagi. Gitu ya. Gak apa-apa, boleh. Ya. Baik, kita tutup kapal majelis. Subhanak muhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astagfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.